Mudah-mudahan kehadiran Bapak Ibu dan saudara sekalian ini menjadi amal ibadah. InsyaAllah Tuhan Taala yang akan memberatkan timbangannya nanti di hari kiamat. Kami yang menyesal ini. Kemudian Bapak Ibu dan saudara sekalian yang saya hormati dan saya muliakan. Para penasihat yang kebetulan mengingat kembali kepada apa yang ini juga di antara ini adalah kita menghadiri wajib menolong. Makanya mengingatkan kepada kita dengan tahu amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Untuk kita bersama-sama muhasabah, bersama-sama introspeksi diri kita dengan amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, sudahkah kita menaikkan sebagaimana mestinya, ataukah masih ada kekurangan-kekurangan untuk kita bisa menambah dari kekurangan-kekurangan yang ada dengan kesempatan dan waktu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk menelaah kembali. Jadi khususnya dalam lingkup kecil kita adalah keluarga. Karena berangkat dari keluarga yang baik, keluarga yang senantiasa dalam naungan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini akan mengembangkan atau berangkat dari keluarga kecil inilah yang dibanggakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nantinya di yaumil qiyamah. Tatkala keluarga-keluarga ini adalah menjadi estafet risalah penulisan yang membawa panji-panji risalah Islam dengan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa bergaul di setiap rumah-rumah kaum muslimin. Maka ini Bapak Ibu yang saya hormati dan saya muliakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah banyak mengingatkan kepada kita. Tentunya semuanya kita berharap bagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nyatakan di surah Ruh. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah inna fi dhalika la'ayat. Sesungguhnya di antara ayat-ayat, di antara kebesaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, an khalaqa lakum min anfusikum azwaja, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan untuk kalian dari pasangan-pasangan. Dan Allah menjadikan di antara kalian mawaddah warahmah, kasih sayang. Ini menunjukkan kasih sayang itu lalu dia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang-orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kasih sayang, berikan rasa sayang, rasa cinta, berikan akhlak yang baik kelembutan. Yang tentunya masalah ini adalah ada yang memang merupakan jibilah, sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada seseorang, memiliki akhlak yang baik, memiliki kesantunan, tapi ada pula yang bisa dicari atau diupayakan. Ketika seseorang temperamennya itu kurang baik, keras, kan? Maka sebenarnya ini juga bisa dilembutkan, bisa dirubah. Bagaimana dilihatkan anak ilmu ta'allum dan ilmu bitahallum. Ilmu itu bisa didapat dengan dipelajari. Sebagaimana akhlak yang baik, ini juga bisa didapatkan dengan dilatih. Pelan-pelan, khususnya kepada mempelai berdua ini, yang tentunya belum begitu mengenal banyak, belum begitu mengerti dan mendalami masing-masing dari kepribadiannya. Maka sekali lagi kalau sakinah, mawaddah dan rahmah ini bisa didapat manakala yang pertama memang kita ada upaya. dengan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian dengan mengikuti jalur-jalur yang telah digariskan oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam dalam bagaimana seseorang mengarungi hidup rumah tangganya ini. Sekali lagi khususnya kepada umpalan kedua, dan tentunya kita semuanya, baik yang sudah berkeluarga ataupun yang belum, namanya keluarga pasti ada riak-riaknya. Dan terkadang bahkan tidak hanya sekedar riak saja, bisa dilombang pasang. Perkara bisa terjadi. Maka hal ini Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ketentuan-ketentuan bagaimana solusi dan penyelesaian-penyelesaiannya dalam rumah tangga ini. Monggo sambil diperhati. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini adalah merupakan teladan yang baik dalam hal ini. Dan ini pentingnya, khususnya kepada manusia. Alhamdulillah manusia ini tiap malam Rabu, ya. Ini menjadi operator saya, ya. Ini radio training, ya, anak radio Jakarta, dalam tema umbean hikmah, ya, untuk keluarga muslim. Dan kita bahas juga kaitannya dengan usulah pemisah sebagaimana hubungan keluarga dari kitab Imam An-Nasa'i oleh Muhammad Ta'ala di jam 8 sampai jam 10 ya, malam ini. Jadi masjid kebetulan juga sebagai operatornya ini. Jadi insya Allah banyak tanya kan? Ya, maka ya ini juga ketentuan-ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Ya artinya kalau kita mengkaji menelaah dari rumah tangga Nabi alaihi salam, ini sangat luar biasa. Sekali lagi bukan sekedar riak-riak prahara saya katakan, ya, sampai terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi salam. Maka ini tentunya adalah kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai leadernya, ini betul-betul bagaimana bisa mensikapi hal-hal seperti itu dengan baik. Banyak ibadah. Kalau itu terjadi pada rumah tangga Rasulullah, itu terjadi pada seorang seperti Aisyah, tentunya Mbak Nasbihan, ya, perlu diketahui, Mbak Amamah itu bukan Aisyah. Mbak Amamah itu juga bukan Khadijah. Ya. Jadi jangan banyak bermimpi, ya. Untuk kemudian, dan jenengan juga bukan siapa-siapa, ya. Bukan Rasulullah, bukan juga Abu Bakar, wala Umar. Tapi insya Allah Ta'ala adalah dua insan yang mau mengarungi atau mengikuti dari jejak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi kepada keduanya. Yang ini terjadi pada rumah tangga Nabi alaihi wasallam. Aisyah berkali-kali malam-malam, ya, di mana rumah Rasulullah kan gelap, tidak ada cahaya. Malam-malam Aisyah merasa kehilangan, sampai gamak-gamak mencari-cari kemana ini. Dalam hatinya hanya khawatir kalau lari kepada istri yang lain. Sementara Rasulullah SAW ketika di Aisyah tanahnya gerayangan kemana-mana, ini ternyata mendapat di Rasulullah SAW sedang rukuk atau sujud. Kemudian Aisyah sendiri mengakui, saya dalam satu lembah, Rasulullah dalam lembah yang lain. Artinya apa? Aisyah dalam kecemburuannya, Rasulullah sedang dalam kenikmatan bergunanya dengan Allah SWT. Pernah juga Rasulullah SAW melihat alpas dihilangnya di rumahnya Aisyah. Didapatinya Aisyah ini sepertinya sudah tidur pulang. Ternyata hanya tidur tindak. sudah berarti dulu. Rasulullah tidak mengundang dulu, karena datang malaikat Jibril tengah malam di sepertiga malam yang akhir. Datang malaikat Jibril menurunkan wahyunya untuk pergi ke kuburan Babi mendoakan kepada penghuni Babi. Makanya di situ menjadi baiklah ziarah kubur itu tengah malam, karena intinya untuk mendoakan. Dan sepertiga malam yang akhir ini adalah waktu yang mustajab. Waktu yang maha jaga untuk mendoakan kepada mereka. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan mengambil korbannya dengan tenang. Kemudian memakai kendalnya juga dengan tenang. Sampai keluar dari kamarnya Aisyah dengan tenang, menutup pintunya dengan tenang. Ini yang cerita Aisyah. Aisyah dengan, karena tahu. Nanti kalau Rasulullah keluar, ternyata mungkin juga dari belakang. Mengikuti dari sana. Diikuti terus. Kemana? Ternyata ke... Ya karena apa? Takut pergi kepada salah satu istri beliau yang lain. Ternyata itu saja. Sampai kemudian ternyata ke kuburan tadi. Nah, ketika Rasulullah menang, dilihat kalau Rasulullah menang, ya kebenangannya berdoa, selesai itu kemudian Rasulullah balik, dan ini pun balik. Ketika Rasulullah cepat, Aisyah pun juga cepat-cepat. Kemudian masuk rumahnya dengan cepat-cepat, langsung menutup dengan selimutnya. Tapi masih ngos-ngosan. Karena Rasulullah masuk, mendapati. Nah, kemudian Rasulullah SAW bertanya, Aisyah. Yang biasanya nanti dengan panggilan yang mesra, ya Mumailah, dia terus dibanding dengan Mumailah, dibanding dengan Ya'ish, katanya. Nah, ternyata karena didapatnya, ternyata Aisyah ini tidak tidur. Kemudian, Aisyah pun ceritanya. Dan Rasulullah SAW juga menceritakan kenapa dan mengapa. Dan ini juga satu bicara dari masalah ini, yang penting, yang perlu diingat di bawah, seperti ini. Namanya orang cinta, mesti ada cemburu. Maka kalau istrinya cemburu di kematian, ya itu tandanya cinta. Ini ujung rantai daripada cinta dalam seperti itu. Kemudian, darah ini juga untuk menghilangkan sakwa sangka. Perlu transparansi. Di mana Rasulullah juga cerita kenapa dan kenapa. Nanti malaikat Jibril dan kemudian, kenapa kok keluarnya pelan-pelan, tidak pamit dulu. Karena Rasulullah itu tidak mau ganggu. Tidur pulangnya Aisyah. Maka ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah SAW ketika kemana, pergi, dan seterusnya juga memberitahu kepada istrinya. Maka ini penting artinya adalah keterbukaan agar setan itu tidak mengambil celah di dalamnya. Ini satu di antara yang terjadi dari perkara-perkara yang ada dalam rumah tangga lagi ada sudah ini riak-riak saja. Lebih perkara lagi besar lagi adalah kisahnya dalam baju mustalim. Sampai Rasulullah SAW tidak bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama satu bulan. Mungkinlah istrinya selama satu bulan. Nah ini terjadi pada rumah tangga lagi yang insyaAllah SAW. Maka mudah-mudahan tidak terjadi pada rumah tangga kita. Artinya di sini, kalau itu terjadi pada rumah tangga kita, atau rumah tangga Nabi Hadis Salam Al-Quran, tentunya lebih utama untuk terjadi pada rumah tangga kita. Artinya wajarlah. Hanya bagaimana kemudian kita mensikapinya. Inilah sebagai awal. Inilah sebagai pimpinan, sebagai leader. Ini benar-benar harus mengerti. Kepada siapa yang dipimpinnya. Maka saat saya, pilihan ini juga mengerti kita siapa yang membahas apa. Maka anda lebih mengerti sifat-sifat tokoh dari seorang wanita. Dari khaslatul syab, khususnya sifat-sifat yang baik pada hari ini. Yang harus dipahami, agar seorang suami benar-benar memaklumi. Karena apa? Laki-laki itu berbeda dengan wanita. Walaysa dzakaruka unsa, maka jangan samakan. Wanita itu dengan laki-laki. Dalam segala hal. Karena kodratnya memang seperti itu. Demikian pula dalam kita bersikap kepada istri. Jangan samakan ketika bersikap kepada istri, itu seperti kita sebagai laki-laki. Artinya, harus tahu perasaan mereka. Harus mendalami. Bagaimana itu Allah SWT dan Allah SWT akan berlaksana banyak menyebutkan tentang satu-satu syarat sifat-sifat buruk dari mereka. Yang pertama, Allah SWT akan berlaksana mengatakan, ini Rasulullah mengatakan kurang akal dan kurang agama. Kurang akalnya, Allah mengatakan di akhir surat Al-Baqarah. Bakal tak yakin orang ini orang keluar keadaan ini tentang orang mina syuhadat ambil le endamnya berdak kira endam tentang orang dalam masalah pinjam pinjam ini supaya ada dua orang saksi laki-laki dan jika tidak ada dua orang saksi laki-laki maka satu orang laki-laki dan dua orang wanita nantinya di sini kesaksian. Satu orang laki-laki sama dengan kesaksian dua orang wanita. Karena apa? Kurang akalnya ini. Kenapa seperti itu? Antawilla enda mengabadulah kira enda mengabadulah. Ketika yang satu lupa, yang satu ingatkan. Maka ini, karena apa? Itu menunjukkan sifat mereka yang kadang terlupa kurang akalnya. Kurang akalnya, kurang akalnya, terlupa ini. Karena pelupa inilah yang juga tidak kemanusiaan pun juga kadang pelupa sholatnya. Kok bisa? Jadi biasanya kalau nanti Allah kaminya kan putra-putri keturunan, ini sering. Ketika menidurkan anaknya, suaminya juga ikut menggembur, akhirnya lupa kelewatan sholatnya, khususnya sholat isyak ini sering seperti ini. Maka ini peranan bagian nantinya dari seorang suami untuk menjadikan gendong putranya nantinya untuk memperkenalkan istrinya untuk menunaikan Allah mengagumi dirinya. Ini kadang sering terjadi seperti itu dan seorang laki-laki ada seorang mahami seperti itu. Ini karena terkait dengan hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pula kaitan dengan tanggung bulanannya. Jadi ini memang merupakan kodrat dari wanita, tapi bukan urusan mereka. Kalau kita sebagai laki-laki harus paham. Harus mengerti benar, karena ini terkait dengan terkait masyarakat-masyarakat ibadah. Sering ketika pas hari tanggung bulanannya itu datang, menunda tiga waktu sholat ditundanya, menunda tiga waktu padahal ada kesempatan untuk sholat. Nah, ketika belum sempat sholat datang tamunya, padahal waktu ada untuk sholat sebenarnya. Nah, ini utang baginya. Maka nanti kalau sudah sunyi harus baginya mengkolongnya. Nah, ini keterangan suami juga harus mengingatkan. Yang dalam seperti ini katanya sepele, tapi ini adalah kaitan bersama ibadah. Bagaimana? Tapi ini jenisnya ini harus diingatkan. Kelalaian-kelalaian dari yang dibikinnya ini. Ini istilahnya skala-skala kecil ya. Namun sangat urgen sekali. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua kurang agamanya. Nah, agamanya tadi bahwa seorang wanita mesti tiap bulan tidak ada waktu-waktu yang dia tidak bisa menunaikan sekarang untuk menunaikan sama Allah SWT dari beribadah yang disyaratkan dari suci dari hadas kita. Maka ini juga harus disadari. Dari sini juga harus maksudnya ini juga memberikan semangat untuk tetap berlomba-lomba dalam kebaikan. Meskipun pindah kepada seperti itu berharap, namun kemudian ada sisi yang lain yang bisa menambah. Untuk kemudian seorang wanita pun juga tidak lepas dari senantiasa dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, yang ketiganya, dari kekurangan mereka, bahasanya mereka itu tercipta dari tulang rusuk yang bentuk. Rasulullah mengatakan, baik namun tak banyak yang dibilang. Baik namun tak banyak yang ada. Mereka tercipta dari tulang rusuk yang bentuk. Yang paling bentuk yang dibilang. Baik dahat satu pintu mengatakan jika engkau berusaha untuk meluruskannya maka namanya tulang. Jadi Rasulullah menggambarkan wanita itu tulang dari tulang musuh yang besok. Bagaimana boleh diluruskan? Ini harus dengan tulang. Maka di sini berani dan maksiat dalam hal ini dibutuhkan kelembutan, kesantunan, harus paham bagaimana meluruskan dari sebuah tulang yang bengkok ini. Ada bisa lurus, karena kalau dibiarkan, ini juga tetap bengkok. Rasulullah mengatakan, fa'in istanta dan la istanta kabarnya iwaj. Jika engkau menikmatinya, dan engkau menikmati dalam keadaan dia bengkok. Tentunya kurang baik. Maka banyak-banyak dahulu, ini Rasulullah mengatakan, tausu bin dikran saya wa. Wasiatilah mereka dengan baik, nasihati dengan cara yang baik. Yang lembut. Ini yang harus dikemati. Sekali lagi, karena mereka bukan kita. Wanita bukan nanti mereka. Wanita juga kita bukan kita. Yang ketiga, kemudian yang keempatnya, dan ini khususnya kepada Mbak Amah dan juga kepada ibu-ibu semuanya, ini yang khawatir. Di mana Rasulullah SAW mengingatkan, ya ma'asyarakat kita, pasodak menabani nilai juga dan doa minal. Wahai para wanita, bersodak pahamai. Sesungguhnya aku melihat kebanyakan penduduk neraka itu dari kalian. Kebanyakan neraka itu dari kaum wanita. Kenapa? Sebabnya adalah kaitannya dengan hubungan dengan istri dan suaminya. Karena Rasul mengatakan, ya ma'asyarakat kita, takdur nasyidika, takdur nasyidika. Karena banyak mengeluh dan banyak meninggali kebaikan suami. Maka ini dua hal ini harus dimengerti. Jangan sampai karena sebab yang sepele ini mengeluh, ngeresuloh, dan apalagi sampai ngomel-ngomel. Ini bahaya. Karena sebab yang seperti ini, kata Rasulullah, ini merupakan sebab yang akan diteruskan ke dalam api neraka, na'udzubillah dan na'udzubillah. Kemudian yang kedua mengingkari kebaikan suami. Maka kepada pasien ini juga harus diingatkan. Karena tugas saudara ini adalah untuk menyelamatkan keluarga dari api neraka. Dan Allah mengingatkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Nah itu kan seorang para rumah tangga untuk menjaga. Jangan sampai anak istrinya dijadikan bahan bakar api neraka. Nah, dua sebab tadi, jangan seorang suami jangan menjadi sebab ya, istri mengeluh dan istri mengingkari kebaikan suami. Maka kalau terjadi seperti itu, kenapa? Ini terkadang bukan karena sebab si istri itu sendiri, tapi terkadang juga karena sebab si suami. Maka pernah ada yang apa namanya bertanya kepada saya, katanya sudah tidak dianggap lagi sama istrinya. Maka saya katakan, kenapa seperti itu? Seperti itu, seperti ini terjadi, kadang-kadang bukan karena kesalahan si istri, tapi karena si suami yang terlalu menuntut hak kepada istrinya. Permasalahan menumpuk terus, tidak diselesaikan. Yang akhirnya kemudian Allah mustahil, ini namanya wanita, kadang dan juga namanya manusia, kadang kesabarannya pupus. Maka ini khususnya kepada manusia ini harus benar-benar dipahami, jangan menjadi sebab istri itu mengeluh, buat dibantu. Ya. Kalau ada kerjaan-kerjaan rumahnya, kalau ada kesulitan-kesulitannya, dibantu. Ya. Dan sekali lagi, tidak ada acara lagi untuk main nguyur sendiri. Jadi, kalau main nguyur ya sudah ada temannya. Kemana perginya ini maksudnya tidak bisa lagi. Ya. Jadi harus menjaga menjaga. Ya. Tidak ada salah lagi ya, untuk berjalan. Maka ini yang harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian menjadi sebab istri mengeluh, menjadi sebab istri tinggali kebaikan suami, gara-gara apa namanya, dalam masalah-masalah yang sebenarnya suami ini mampu untuk melakukannya. Dan kita lihat di masalah-masalah yang diperhatikan. Rasulullah juga biasa bagi istrinya buat roti, masak, Ini banyak riwayat seperti itu. Bahkan jahit bajunya, pekerjaan di rumahnya, itu sering. Kalau tiba musola ditinggal. Jadi tidak kemudian terusnya. Maka ini juga harus dijaga khususnya kaitannya dengan masa-masa seperti ini. Dan juga dengan masa-masa teknologi yang ada sekarang ini juga maksudnya harus benar-benar ya, jaga-jaga. Ya. Jangan sampai, karena teknologi sekarang ini juga bikin cemburu. Ya. Sibuk dengan Facebook, sibuk dengan seperti Tuhan ini. Waduh, kemudian istrinya tidak dipedulikan lagi. Kurang diperhatikan. Maka ini sekali lagi khususnya dalam kemudian. Ini lima dari diantara yang disebutkan oleh Rasulullah benar-benar harus benar-benar dipahami. Dicermati untuk bagaimana pembina dapat menggunakan yang baik. Kemudian berikutnya, perlu adanya ta'awun, ada tiri wa ta'awun. Berapa dari rumah tangga ini? Lima tiri sekali. Kerjasama dalam kebaikan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan dampingan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting untuk saling mengingatkan. Karena Rasulullah meskipun beliau seorang Rasul, pun juga tidak istilahnya menolak dari saran-saran istri. Satu kita dalam surah Al-Hudaybiyah, dalam perkara yang Al-Hudaybiyah, ketika Rasulullah dengan sahabat-sahabatnya ingin tertahan tidak akan bisa masuk ke Mekah untuk umroh, menyelesaikan umrohnya. Maka mau tidak mau mereka tidak mensyaratkan harus melepaskan kain ihramnya dan itu harus bayarkan orang. Menyembelih ekor kambing kemudian itu perang saja sudah. Ya. Rasulullah ketika itu perintah kepada sahabat untuk tahallul, maka tidak ada yang nurut, tidak ada yang melakukan perintah Nabi. Rasulullah sempat agak marah, kemudian masuk pada dalam satu istri. Nah, ini peranan istri meredam, menenangkan. Kemudian istrinya mengatakan, ya Rasulullah, keluarlah. Panggil tukang cukur, ambil sembelihanmu, sembelih. Tidak usah ngomong apa-apa. Ini saran istrinya seperti itu. Rasulullah mengambil pemanggil tukang cukur, dan menyembelih korbannya, nah, kemudian ini. Para sahabat akhirnya tidak berebut. Hanya ternyata Rasulullah berkata, diingatkan. Seperti itu juga, bahwasanya beliau adalah manusia biasa. Terkadang lalai juga. Dan ini juga, Rasulullah ini juga, meskipun beliau seorang muslim, namun tidak istilahnya, tetap juga menerima saran dari, dan kritik dari istrinya. Maka ini lebih lagi kita. Manusia yang tidak ada jaminannya dan juga manusia yang terbahamul dengan kesalahan dan kehilapan tentunya dengan senantiasa penting untuk kita bermusyawarah dan Allah mengatakan wa'adzul syurah bainan perkara mereka mengkawasimin ini dibangun di atas musyawarah maka ini kepada Bapak penting untuk musyawarah yang baik kemudian berikutnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan tips kepada kita manakala memang kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Maksudnya demikian maksudnya. Menginginkan dan kita semuanya menginginkan kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dalam satu ayat ya. Yang ini sebagai prinsip manakala kita menginginkan kehidupan yang lebih baik. Allah mengatakan man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min lanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa beramal dengan amalan yang baik, man 'amila salihan lanajziyannahu min perempuan, seorang suami atau juga seorang istri, manakala beramal dengan amalan yang baik yang dibangun di atas iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka inilah kepada Allah, kami akan berikan kehidupan yang lebih baik bagi dia. Walaupun ia tahu kaya sampai tiba. Dan tidak hanya rusak itu saja, dukas dari Allah SWT, kami balas. Kami berikan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Maka ini, berangkat dari rumah tangga yang salihah. Berangkat dari rumah tangga yang baik. InsyaAllah ta'ala, rumah tangga yang seperti ini, akan benar-benar menjadi surga. Dan itu idaman kita bersambu adalah surga. Dan sekali lagi, ketenangan tidak mungkin bisa kita dapatkan kecuali dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kesenangan hanya dengan ukuran yang dunia, ini kamu langsung saja. Hanya sesaat saja, saat ini sedang senang dengan kenarinya, besok sudah ganti. Namanya kenang-kenang, namanya kesenangan, ini terbatas. Namun ketenangan hidup ketika kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini insyaallah ketenangan yang akan langgeng dan terus-menerus. Maka, Bapak Ibu yang sahabat dan bisa meriakan, khususnya kepada mempelai berdua, mudah-mudahan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sebenarnya mengingatkan kepada kita untuk kita menerang kembali dalam rumah tangga kita, dan khususnya kepada mempelai berdua untuk benar-benar mempersiapkan dengan baik dalam membangun rumah tangganya yang tentunya nanti akan mengembalikan semua urusan dan perkaranya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa'in tanaza'u fi syai'in farudduhu ila Allah wa Rasul. Jika terjadi perselisihan, maka kembalikan bagaimana tuntunan Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Ini yang insyaallah akan memberikan solusi dan keselamatan kepada kita. Ini barangkali yang sudah saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi kami atas nama keluarga Bapak Ali dan Bapak Minan Haji Kalaman mengucapkan jazak Allah ta'ala dan juga mengucapkan senangan jalan atas sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya dan atas doanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala membalas yang lebih baik di sisinya. Amin yang menjadi ini. Wallahualam kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.